bersila di depan kamu, mengucapkan doa restu pada pengantin, oh pengantin baru. Mengucapkan doa restu pada pengantin, oh pengantin baru. Masa bujang berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Masa bujang berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Satu hari tak berpisah, pagi dan sore, oh rambutnya basah. Satu hari tak berpisah, pagi dan sore, oh rambutnya basah. Bersanding di pelaminan, gemerlapan baju pengantin buat bersanding di pelaminan. Dalam hati ingin kawin, sedangkan jodoh oh belumlah datang. Dalam hati ingin kawin, sedangkan jodoh oh belumlah datang. Ya salam, ya salam, ya salam.